Galatia bab 3. Tantaretan ring oreng Galatia, budu ongku sampian penikah, ekening pengarona pasera sampian penikah. Kau le ampon nerangaki epa jernak ka sampian parkara setena almasih esalib. Mangken debuaki ka kau le setong parkara penikah. Pona pa sampian narima erona ala polana ajelenaki hokoma agama, otabena polana miyarsaka berbagus dari Allah, sarta parcaje ke almasih. Sampian mik cik buduna, sampian mulai odik seanyar, sarang erona Allah, masak semakin sampian nyaria kesempurnaan ngangku ya kakawadana tibik. Punapa sedaja seialami sampian tadak gunana sekali? Masak? Allah, marengaki erona ke sampian, sarta mabada keajiban-keajiban iantarana sampian. Punapa Allah alam pa'aki genikah, amar kesampian ajalanaki hukuma agama otabena polana sampian miarsa kabar bagus kenika sarta parcaja ke almasih. Kepanika pada sarang se'e sebutaki dalam Alkitab parkara Ibrahim. Sepanikah monyina. Ibrahim parcaja ke Allah, ben polana ke parcaja Najeria bi Allah etarema minangka orang sema seneng pangkeliana Allah. Dedi sampian kodu apa ngerasa? Je orang seleres toronana Ibrahim mereka, orang separcaje ke Allah. Alkitab ampun nyebut lagi sabeluna, je Allah aparing jalan kareng orang sebeni Yahudi ka angkui malares hubungani pon sarang salerana, mana bireng orang genika parcaje ka salerana. Kabar bagus genika edebuaki ka ada ka Ibrahim, edalam janji semunyina sepenika. Kalaban perantara nabekna, Allah aberkatena sakabiana manusia e bumi. Ibrahim parcaja, dedi salerana e berkati. Sepeneka jugen sedajana orang lain separcaja, bekal e berkatena asareng Ibrahim. Ring orang seagetong kaho koma agama, pada odi e dalam bebaston. Sabab e dalam Alkitab e sebutaki. Orang seta estoh ajalanaki sakabiana saya sebutaki edalam kitab hukuma agama ebesto bi Allah. Tada orang setongan sesaya hubungan sarang Allah polana ajalanaki hukuma agama. Parkara kepenika ampon esebutaki edalam Alkitab. Pera orang separcaja ka Allah sampe hubungan aben Allah tadi bagus pole sebekal odia. Nanging hukuma agama tak ada saragi ka iman. Dalam Alkitab sebutaki je orang se ajalanaki hukuma agama bekal odi epo lana hukum kenika. Nanging almasih mabebas sampean sarang kaulis deje dari bebas tona hukuma agama. Salerana alam pa agi kenika kala benangkung bebas ton kenika polana sampean sarang kaulis deje. Sabab dalam Alkitab ampon sebutaki orang semate egentong ecangge kaju ekening bestona Allah. Almasih alam pa agi sepenika supaya berkat se ecenciake Allah ka Ibrahim e parengaki jugen kareng orang sebeni Yahudi. Kalaben sepenika sampian sareng kaules deje jugen parcaja ka Allah bisa narima rose ecenciake Allah ka penika. Tandaretan ngering samangken kaule maringana contoh dari kadedian resa arena. Mon oreng abadi parjanjian, ben parjanjian kepenika ampon eesa agi, tade oreng sebisa maburung parjanjian kepenika, ota bene-benam bayi esena. Dining janjie pon ala etuju agi ka Ibrahim sarengka toronana Ibrahim. Edalem Alkitab tak esbut agi, ben ka angkui reng oreng toronana Ibrahim. Searte pon oreng sebanyak nah. Se esbut agi edalem Alkitab ekipaneka, ben ka angkui orang toronana Ibrahim. Teti artena bera orang ka sorang. Engki paneka almasih. Se'e maksud kaula engki paneka. Jencina ala ampun ebedi ben ampun eesa agi ka ada. Hukuma agama se'e pareng agi 430 tahun seampun agenika. Tak bisa meburung pangkasa anak otabene matada jencia pon ala kepenika. Sabab mon peparinga ala targentong ka hukuma agama. Keni kenyamana ampon beni peparing se-ejenciaki. Lantaran ala ampon ajenciaki peparing kenika ka Ibrahim, teti ala maringaki peparing kenika ka salerana. mana bisa penikah? Pun apa gunana hukum agama kenikah? Jawab beengki penikah cek hukum kenikah etambe aki keangkui anyata aki kesalahan manusia. Hukum agama kenikah kudu terus iesto aki. Namun kantos rabuna toronana Ibrahim sekasorang. Se sebut e dalam janjina Allah ka Ibrahim. Hukum agama kenikah epanapa sarangkat malaikat kalaban perantaraan setong manusia. Teti kudu badat dupiha. Guru marlo aki pengantara. Nanging Allah tak marlo aki pengantara. Sebab Allah alampa aki tibi ponapa separlo. Mon sapanika ponapa hukum agama penikah tabeli kejanjina Allah. Punten. Sebab mon hukum agama epare ngaki keangkui mare ngaki odi ka manusia. Teti manusia bisa mabegus boleh hubungani pon sareng Allah lebet hukum agama. Nanging edalem Alkitab esebutaki cek sedajana manusia penika ekobe say tusah. Dati peparing si ejejaki adasar kapar caja ka Isa Almasih eparing aki kareng oreng separ caja. Tapi sabeluna napak bektona separ caja eka Almasih kaula sarang sampian sedaja pada ejege keras sarang hukuma agama. Kaula sarang sampian sedaja pada tak kenging akuli kantos iman kenika enyata aki. Jadi hukum agama genikah akadi panjang gana kaula sarang sampian. Kantos Almasih Rabu keangkui mesai boleh hubungan kaula sarang sampian sedaja sarang ala lantaran parcaja ke Almasih. Semangkin sarina ampun apak kabek tona manusia parcaja ke Almasih. Kaula sarang sampian sedaja tak ejaga hukum agama genikah boleh. Lantaran sampian parcaja ke Isa Almasih sampian dadi setong sarang salerana. Ben lantaran kenikah sampian dadi trapo trana Allah. Sampian ampun pada ebaptis kala ben asmana Almasih. Dadi sampian ampun narima patse pada Almasih tibi. Edalem parkara penikah, tadak bitena iantarana orang Yahudi sarang sebeni Yahudi. Iantarana tunur sarang orang semartika. Iantarana lelake sarang bebini. Sampian sedaja dadi setong polana Isa Almasih. Mun sampian keagungan Almasih, teti sampian penikah toronana Ibrahim, ben sampian bekal nare ma'ase ejenci aki sarang Allah.